Apakah Islam punya musik yang halal? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan musik sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ya sekelompok umat ya, sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina sutra, alat-alat musik dan khamar. Ya, khamar dan alat-alat musik. Ya, ini menunjukkan alat-alat musik itu tadinya haram, lalu sebagian orang menganggapnya halal. Ya. Dan imam-imam mazhab seluruhnya, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya mengharamkan musik. Ya, semuanya mengharamkan musik. Ya. Imam Syafi'i mengatakan orang yang suka bermain musik itu adalah orang yang persaksiannya ditolak, ya. Karena dia adalah orang yang fasik, ya, kalau dia terus-menerus melakukan musik. Dan dia adalah orang yang bodoh, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya, jadi tidak benar kalau mereka mengatakan ini adalah musik Islami. Taib. Dikecualikan dari itu, rebana murni. Ya, rebana murni itu maksudnya, rebana yang tidak ada tambahan-tambahan alat musik yang lain padanya. Ya. Tetapi, itu pun hanya dipukul atau digunakan ketika momen-momen tertentu, ya, seperti ketika Idul Fitri atau Idul Adha, ya, dan dilakukan oleh perempuan kecil yang belum balik, yang tidak dikhawatirkan darinya fitnah, ya, seperti dalam hadis kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, melihat dua orang jariah, ya, dua orang perempuan kecil memainkan rebana di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id, ya, pada hari Id. Ini dibolehkan, ya. Tetapi bukan maksudnya itu untuk beribadah, ya. Itu sekedar hiburan belaka, ya. Bukan maksudnya itu untuk beribadah. Adapun alat-alat musik yang lain, maka semuanya diharamkan berdasarkan hadis yang sahih, ya. Dan para sahabat dahulu apabila mereka mendengarkan suara musik, mereka menutup telinganya, ya. Dan hari ini wallahul musta'an, ya, di mana-mana kita mendapati suara musik, ya, seakan-akan itu adalah hal yang biasa saja, dan orang yang mengingkari justru dianggap itu berlebih-lebihan, ya, di dalam beragama, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah mengharamkan musik. Taib.